punya malu. Hidupmu sendiri. Mungkin ada salah di balik mukamu. Dimbo, biar enggak garuk-garuk. Tinggalkan semua stok kalimatmu. Jangan ada lagi kata si anjing, si goblok, si setan, si waduk. Bikin gadis kabur dengan dia. Kalau aku laku, hidupmu sendiri.